canon se coro sing ono artine piaran paran podo koyong labun langit mana si geni yo sing ono lekas putusé. Sun iki nang riko nono putus-putuse padha kaya dene kendang ditabuh selese welas isun sing riko kape mose. Kerja bareng kawan-kawan audio sound system Mr. Dani Entertainment Indonesia. Pernikahan Nandi dan Dini untuk Indonesia. Kini manuk miber nong kene ison duwe segudang welas duwe segudang asih dinggo piaran make kulit liyane. Melodinya Indonesia, Mister Slamet Vendergear, tunjukkan aksimu, yeah, masuk masuk masuk. Tinggo piaran make kulit liyane wes wes wes tinggo piaran ngrakeni manuk miber nang kene iso duwe segudang duwe sekudang asih tinggo piaran make kulit liyane tinggo paran make kulit liyane.